Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu attaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a wa attaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa syaral umuri muhtadatuha wa inna kulla muhtadatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dalalah wa inna kulla dalalatin finnar adhani Allah wa iyyakum minan nar. Ayuhal ikhwah, azani Allah wa yakum. Walhamdulillah wa syukrillah, kita masih bisa dipertemukan lagi di dalam masjid yang berbarakah ini, insyaallah dalam rangka untuk mengkaji kembali kitab Al-Qutulab, itu karyanya Syekh Abdul Salam bin Barjas Ali Abdul Karim rahimahullah ta'ala. Yang mana pada pertemuan yang sebelumnya kita masih membahas Al-A'ikul Awal, penghalang yang pertama bagi thalibul ilm mencari ilmu. Apa ya Iwan? Penghalang yang pertama. Intak. Masuk. Gak masuk. Intak. Nah, yakni thalabul ilmi li ghairi wajhillahi ta'ala. Mencari ilmu untuk selain wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, artinya mencari ilmu dengan niat tidak ikhlas, yang seharusnya ilmu yang dia cari tersebut dia niatkan ikhlas semata-mata untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi diniatkan bukan dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk niatan-niatan yang lain, untuk niatan-niatan duniawiyah yang semuanya itu adalah merusak ibadah dia adalah mencari ilmu. Dikenakan yang namanya thalabul ilm itu adalah melakukan ibadah. Dan syarat diterimanya ibadah di antaranya adalah ikhlas. Sehingga amal ibadah dia itu thalabul ilm itu akan rusak, akan fasad. Dan kemarin pada pertemuan yang sebelumnya kita telah bacakan hadis, hadisnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, yaitu hadis amal binniat. Kemudian juga berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, yang beliau mengatakan, "Lau ana ahlal ilmi sonul ilma wadu'uhu inda alihi lasadu bihi ahli zamanihim." Jadi seandainya ahlul ilm tersebut memperhatikan ilmu dan meletakkan ilmu tersebut pada ahlinya, niscaya mereka akan menjadi pemimpin pada zamannya. Walakinnahum badaluhu li ahli dunya liyanalu bihi min dunyahum. Kan tapi mereka itu memberikannya kepada ahli dunia agar mereka mendapatkan dunia mereka. Itu mereka sudah tidak ikhlas lagi mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah tidak diniatkan ikhlas mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dalam talibul ilm, dalam mencari ilmu maupun dalam mendakwahkan ilmu, dalam menyampaikan ilmu. Nah, tapi yang mereka cari adalah dunia. Dan mereka mencari ridha di hadapan ahli dunia. Wahanu alaihim. Maka kemudian mereka pun menjadi hina di depan ahli dunia. Wallah musta'an. Itu kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian beliau melanjutkan bacakan sebuah hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Sami'tu nabiyakum sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku mendengar nabi kalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ja'alal humuma haman wahidan." Barang siapa menjadikan niatannya itu satu niatan saja, hamu akhiratihi, yaitu niatan akhiratnya, untuk akhiratnya, yaitu mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, tafallahu dunia, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan untuknya itu dunianya. Man tasa'abat bil umum bi ahwali dunia, dan barang siapa bercabang-cabang niatan dia dari perkara-perkara dunia, lam yabalillahu fi ayyi awdiyati halak, maka Allah Subhanahu wa taala tidak peduli di mana atau di lebah mana dari lembah dunia tersebut dia akan binasa, akan celaka. Itu Allah Subhanahu wa taala akan mencelakakan dia, akan menghancurkan dirinya lewat niatan dia yang salah dari perkara-perkara dunia. Dia akan binasa lewat jalan tersebut, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan niatnya untuk dunia. Barakallahu fikum. Sehingga hendaklah kita hati dari dunia, karena di antara yang merusak niat kita dalam talabul ilm yaitu ahwalu dunia, perkara-perkara dunia, itu yang mayoritas menghalangi seorang itu untuk duduk di majelis ilmu, untuk mengkaji ilmu syar'i, ilmu agama. Dan syaitan itu senantiasa menghembuskan was-was di hati manusia lewat jalan ini, itu lewat pintu-pintu dunia. Kalau kalian lihat, mereka orang-orang yang terhalangi hidayah, mereka yang melirih untuk tidak mau mengikuti hidayah, mengikuti al-haq, duduk bersimpuh untuk mendengar ilmu syar'i, belajar ilmu syar'i, itu kan hawa nafsu duniawiyah. Wallahu musta'an. Entah nanti dunia mereka terganggu, entah nanti kedudukan mereka yang nanti terganggu, entah nanti bisnis mereka yang terbengkalai dan bangkrut, entah nanti yang ini, yang itu, dan seterusnya dari perkara-perkara duniawiyah. Maka hati-hati terhadap satu dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wattaqu dunya wattaqu nisa. Berhati-hati kalian dari fitnah dunia dan fitnah wanita. Naam. Nastamirihwan. Kita lanjutkan kasihan kita membaca kitab ini. Kemarin sampai hadis tersebut. Nah, bawa kitabnya. Yang belum punya kitab dimohon untuk membawa kitab, ya. Nah, murah, paling enggak sampai 10 ribu. Nah, barakallahu fikum. Ya. Dengan melihat kitab itu nanti kalian akan lebih memahami apa yang dimaksudkan oleh mu'alif di sini. Nah, sambil berusaha membaca, mungkin sambil mengharokati, juga sambil ditulis terjemahnya, nah, sambil memahami, itulah talibul ilm. Nah, diharapkan kita termasuk talibul ilm. Kalau kita pantas disebut talibul ilm, pencari ilmu, agak. Nah, waktu kita lebih banyak untuk apa? Ilmu atau untuk dunia? Kita tanyakan pada diri kita sendiri. Nah, lebih banyak untuk perkara-perkara duniawiyah daripada ilmu. Sehingga malu kalau kita disebut talibul ilm, enggak pantas. Agak tak ya? Nah, Allah musta'an. Namun kita berusaha sekuat tenaga kita, sekuat kemampuan kita, untuk berusaha terus mengkaji ilmu syar'i ini dengan fasilitas yang ada. Nah, dengan jam-jam taklim dimaksimalkan, ya. Kalau waktunya muasa di waktu-waktu senggang, sela-sela kalian sibuk mengurus urusan dunia kita, nah, gunakan untuk ilmu dengan harapan kita pantas disebut talibul ilm, mencari ilmu. Qala al-mu'allif rahimallahu taala, inna haqqa maqtana talibul ilmi bihi ma'aliyat dunia. Sesungguhnya yang paling berhak untuk diperhatikan oleh thalibul ilm, mencari ilmu. Yaitu memperhatikan niatnya. Wa ta'ahaduha bil islah, dan senantiasa mengoreksi untuk memperbaiki niatnya. Dikarenakan kadang seorang thalibul ilm itu mungkin di awal dia mencari ilmu, itu kadang muncul niatan-niatan duniawiyah. Maka segera perbaiki niatnya. Untuk lurus dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Hilangkan niatan-niatan duniawiyah dari hatinya dalam thalibul ilm. Kemudian kembali dia memulihkan niatan dalam hatinya tersebut mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Wa himayatuha minal fasad, dan juga menjaga niat tersebut dari al-fasad, dari kerusakan. Hal ini dikarenakan kadang mungkin di awal seorang belajar ilmu syar'i itu sudah lurus niatnya, sudah benar niatnya mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala dalam thalibul ilm. Akan tapi kadang syaitan itu menyolengkan niat yang ada dalam hatinya. Kemudian muncul niatan-niatan duniawiyah pada dirinya. Maka segera dia menepis niat duniawiyah tersebut untuk kembali dia berniatnya ikhlas mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak hanya pada thalibul ilm dalam mencari ilmu, bahkan dalam perkara-perkara ibadah yang lainnya itu sering muncul seperti ini. Ketika di awal dia mulai ibadah, misalnya sholat, sudah ikhlas berangkat ke masjid dalam keadaan mukhlis, ikhlas mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sesuatu yang mendorongnya untuk datang ke masjid untuk sholat kecuali mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah mulai sholat, tiba-tiba syaitan bisikkan niatan-niatan duniawiyah. Mungkin ada di sampingnya seorang yang merubah niatnya yang tadinya ikhlas menjadi tidak ikhlas. Waktu mungkin di situ ada orang banyak, dia dilihat orang banyak, kemudian dia buat sehusuk mungkin, seakan-akan dia sholatnya itu benar-benar khusyuk. Ini bisa merubah niatnya yang tadinya ikhlas menjadi tidak ikhlas, menjadi riya, ingin dilihat orang. Maka segera kalau dia ingat, perbaharui niatnya tersebut. Kemudian dia kembalikan bahwa sholatnya tersebut hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga untuk amal-amal soleh yang lainnya, maka hendaknya diperhatikan. Apalagi amal-amal yang besar seperti zakat, zakat mal yang harus keluarkan hartanya dengan jumlah sekian yang mungkin cukup banyak, puluhan juta. Maka jangan sampai rusak amalan tersebut, ingin riya dilihat orang, ingin sum'ah dan sebagainya. Namun lurus niatkan ikhlas mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Atau seperti haji atau umroh, sudah keluar uang banyak, duit besar, tetapi niatnya tidak ikhlas, maka akan rusak amal solehnya. Wa dzalika anil ilma inna maktasabal fadlu. Nah, di sini ada yang sakot, ada yang hilang satu huruf, yaitu huruf lam, bukan al-fadlu tapi al-fadlu. Nah, yang bawa kitab ditulis, ya. Dalil yang seperti ini. Ini yang salah bukan mu'alifnya, tapi yang salah biasanya yang mengetik. Mungkin penerbitnya atau tukang ketiknya. Nah. Lafaz. Wa dzalika lana al-ilma inna maktasabal fadlu. Likauni khalisan li wajhillahi ta'ala. Yang demikian itu karena yang namanya ilmu itu akan menjadi mulia, akan menjadi utama kalau ilmu tersebut itu dalam rangka ikhlas mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu di sini adalah ilmu syar'i. Seorang itu akan menjadi mulia kalau dia belajar ilmu syar'i, belajar ilmu agama, belajar kitab wa sunnah, maka dia akan menjadi mulia. Dan ini kena syarat. Itu harus kholison liwajillahi ta'ala. Harus ikhlas mengharap wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ima idha kana li ghairihi falafadila tafih. Adapun jika dia niatkan untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada fadilah bagi dirinya sedikitpun. Tidak ada keutamaan untuk dirinya. Walaupun dia belajar ilmu syar'i, ilmu agama, ilmu yang sangat mulia, kan tapi kalau dia tidak ikhlas, maka tidak ada keutamaan untuk dirinya. Bal huwa fitnatun wa balun wa su'aqibah. Bahkan ilmu tersebut akan menjadi fitnah, akan menjadi cobaan untuknya, akan menjadi bencana bagi dirinya, dan juga akan menjadi akibat yang jelek untuk dirinya. Ini apabila seorang mencari ilmu tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan keutamaan yang dia dapat, tetapi kecelakaan, bencana, musibah bagi orang tersebut. Waqad ulima anna qabulul a'mal mutawaqqifun 'alal ikhlasi wa salahiha. Dan telah diketahui bahwasanya diterima amal seorang itu kalau dia mencocoki, dia sesuai, dia ikhlas mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, dan juga benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah merupakan syarat diterimanya amal ibadah seseorang, termasuk dalam thalibul ilm, bahkan amal soleh, amal yang besar yang dikatakan oleh para ulama. Mereka mengatakan afdhalul jihad ba'dal asr, seutama-utama jihad di zaman ini yaitu thalibul ilm, merupakan amalan yang sangat besar. Ini juga harus mengikuti dua syarat diterimanya amal, yaitu ikhlas dan salahul a'mal. Ikhlas mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala dalam thalibul ilm, dan harus benar tata cara dia dalam thalibul ilm, harus sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan yang namanya thalibul ilm adalah al ibadah, sehingga masuk ke dalam hukuman syarat diterimanya amal soleh seorang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Al ayah ini dari surat al bayyinah. Dan tidaklah Mereka diperintahkan kecuali untuk memunikan ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Dalam menjalankan agama yang lurus, agama yang hanif. Ini ada sebagai dalil. Bahwasanya ibadah itu harus ikhlas dan harus al-mutabah. Ikhlas mengharapkan Allah Subhanahu wa taala dan juga mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Syekh Rahimahullah mengatakan faida qasadat talibul bil ilm arada dunia. Maka apabila seorang talibul ilm mencari ilmu itu meniatkan dalam mencari ilmu itu niatan dunia. Faqad asharab, maka dia telah bermaksiat kepada Rabb-nya. Wa anaba nafsah, dan dia telah membuat lelah dirinya sendiri, membuat capek dirinya sendiri. Wa ba'a bismi, dan dia akan mendapatkan dosanya, akan menuai dosanya. Wa lam yati min ad-dunya illa ma kutibalah, dan dia tidak akan mendapatkan bagian dari dunia kecuali yang ditulis, ditakdirkan untuk dirinya. Naam. Ini orang yang niatnya tidak ikhlas mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, tetapi niatnya untuk dunia, ingin mendapatkan hal-hal duniawiyah, ingin mendapatkan harta, ingin mendapatkan kedudukan, ingin dianggap terpandang, ingin dianggap orang yang alim, ingin dipanggil Pak Kiai, Pak Ustadz, Syekh, Al-Alim, dan yang misalnya dari panggilan-panggilan duniawiyah, atau agar dia punya kedudukan di mata manusia dengarkan ilmunya, maka faqad asharaba, dia telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang bermaksiat itu adalah orang yang berhak mendapat iqab dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Dan berhak Allah Subhanahu wa taala dirinya dimasukkan ke dalam neraka. Wa anaba nafsah, dan dirinya juga hanya mendapatkan capek, kelelahan, keletihan. Orang mencari ilmu itu capek, lelah. Harus membaca, menulis, menghafal, murojaah, mengulang-ulang, menjaga hafalannya, dan seterusnya. Lelah, capek. Dan dia hanya mendapat itu saja, tidak mendapat pahala, tidak mendapatkan keutamaan, tidak mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan niatnya yang salah, yaitu niatan-niatan duniawiyah. Wa ba'a bismi, maka dia berhak mendapatkan dosanya. Bukan pahala yang ia tuai, akan tapi dosa yang ia dapatkan. Walam yatihi min ad-dunya illa ma kutibalah, dan memang dia mendapatkan dunia yang dia inginkan. Orang awalkan dirinya alim, akan memanggil dia ustaz, akan memanggil dia syekh, akan memanggil dia pak kiai, dan seterusnya. Atau dia akan mendapatkan harta duniawiyah yang dia inginkan, atau dia mungkin akan mempunyai kedudukan di hadapan manusia dikarenakan ilmunya. Dia akan punya masa di hadapan orang-orang yang duduk di majelisnya, punya kedudukan. Itu adalah bagian dari dunia yang dia inginkan, dan dia mendapatkan apa yang dia niatkan dari urusan duniawiah tersebut, dan cuma itu saja yang ia dapatkan. Padahal yang ada di depan matanya, di hadapannya, di akhirat nanti, itu adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, orang yang niatnya dalam mencari ilmu tidak ikhlas, kemudian diseret oleh Allah Subhanahu wa taala, di atas wajahnya wajah benar sudah dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan neraka. Dan termasuk yang pertama kali akan dihisab di hari kiamat, yaitu orang yang mencari ilmu bukan dalam rangka ikhlas mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Karena selalu selamat al-afiyah, maka kita adalah terus dan terus senantiasa mengoreksi niatan kita. Karena selamat dan tanya kita di akhirat, itu diantaranya selamat tidaknya hati kita dari niat-niat duniawiyah, lurus dan tidaknya kita niat hati kita dalam rangka thalabul ilmu ini, apakah benar-benar mengajak Allah Subhanahu wa taala, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, atau untuk urusan-urusan dunia yang hina, yang fana. Wallahu musta'an. Qala Al-Hasan rahimahullah taala, telah berkata Al-Hasan, semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala atasnya, atas beliau, man talabal ilma ibtiwa al-akhirah adrokaha, barang siapa mencari ilmu dia niatkan untuk akhirat, maka dia akan mendapatkannya. Wa man talabal ilma ibtiwa ad-dunya fa haduhu minhu, dan barang siapa mencari ilmu, mencari ilmu syar'i ini dengan tujuan duniawiyah, maka itu adalah bagian dari dunia tersebut. Wa qala Az-Zuhri, dan berkata Imam Az-Zuhri, wadaka hadzuhu minhu, wadaka hadzuhu minhu. Nah, itu yang benar, bukan fadala, tapi fadaka. Lam itu yang benar kaf. Wadaka hadzuhu minha. Nah, ini salah ketik juga. Kata Imam Mas'ud rahimahullah taala, maka itu adalah bagian untuknya dari dunia tersebut, yaitu seorang kalau mencari ilmu, mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, mencari akhirat untuk akhiratnya, maka dia akan mendapatkan bagiannya di akhirat, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala, dengan ridhonya, dengan al-jannah. Tapi bagi seorang yang mencari ilmu tapi niatnya untuk dunia, maka dia akan mendapatkan dunia tersebut yang dia inginkan, dan dia juga akan mendapatkan ilmu yang dia cari, karena memang ilmu itu adalah bagian dari dunia. Maka kata Imam Syafi'i, fadzaka hadduhu minha, maka itu adalah bagian dari dunia tersebut, ya, ilmu yang ia dapatkan dan juga niatan duniawiyah yang dia inginkan. Wa baqa min dalika qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam bima rawahu Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Dan yang lebih mengena lagi adalah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ta'ala ilman mimma yubtagha fi wajhullah." Barang siapa mencari ilmu yang seharusnya dia niatkan dalam mencari ilmu tersebut adalah wajah Allah Subhanahu wa taala. La yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradam minad dunya. Dan dia tidak mencarinya ilmu tersebut kecuali ingin mendapatkan bagian kecil dari dunia. Lam yajid arhal jannah yaumil qiyamah, maka dia tidak akan mencium bau surga pada hari kiamat, yakni rihaha, yaitu bau harumnya surga. Ini ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi orang-orang yang mencari ilmu yang seharusnya dia niatkan dalam mencari ilmu tersebut adalah wajah Allah Subhanahu wa taala, ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi dia niatkan ingin mendapatkan niatan-niatan duniawiyah, bagian-bagian duniawiyah, maka nah, dia tidak akan mendapatkan wanginya bau surga. Barakallahu'alaikum. Kalau kalian lihat dalam Kutubul Hadis, kitab-kitab hadis yang pertama kali ditulis oleh hadisnya innamal a'malu binniyat, termasuk dalam Arba'in Nawawi dan kitab-kitab yang lainnya, dikarenakan pentingnya yang namanya an-niyah, niat, sehingga benar-benar kita terus mengoreksi niat kita dalam semua bab, dalam semua amalan, lebih-lebih dalam talabul ilm, dalam mencari ilmu syar'i ini. Kalau sudah salah dalam niatnya, bukan pahala yang kita tuai, tetapi dosa yang kita dapatkan, waliyatubillah. Sehingga jangan bosan-bosan nanti kita terus memperbaharu yang namanya niat, untuk terus saling tanasuh, saling nasihat-nasihati, saling mengoreksi, sering mengingatkan yang namanya niat. Nah, wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Naqtawilawna subhanakullahumma habiyamdika astala ilailan tastabiruka wa tibli hafidhakumullah wa ta'ala.